Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan bih, kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih seputar doa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan-keutamaannya. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-23 Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Imran ibn al-Husain radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allama abahu husainan kalimatain yad'u bihima allahumma alhimni rushdi wa a'idni min sharri nafsi. Rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan. Diriwayatkan dari sahabat Imran ibnul Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajari ayahnya, ayah Imran, Husainan, yaitu Husain, dua kalimat yang ia dapat berdoa kepada Allah dengan dua kalimat tersebut. Dua kalimat yang dimaksud yaitu Allahumma alhimni rusdi, ya Allah berikanlah taufik kepadaku agar senantiasa dalam keadaan lurus. Dan lindungi aku dari kejahatan diriku. Ini kalimat yang kedua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Hadis ini hadis yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala sebagai hadis hasan. Dan memang seperti apa yang beliau nyatakan, hadis ini hadis yang dapat dijadikan sebagai hujah. Dua kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Husain, ayahnya Imran, adalah dua kalimat yang penting. Dua kalimat yang sangat berarti. dua kalimat yang bisa kita pakai dalam doa. Dua kalimat itu, yang pertama, ya Allah, berikanlah taufik kepada aku agar senantiasa dalam keadaan apa? Lurus, tidak menyimpang, selalu taat, tidak melakukan kemaksiatan, selalu ada dalam kebaikan, amal soleh, tidak melakukan dosa. Dan ini hal yang sangat penting, karena inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, a'idzni min syarri nafsi, lindungi aku dari kejahatan diriku. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan dalam jiwa kita ada yang selalu menyuruh kita untuk melakukan kejahatan, kejelekan. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dalam jiwa itu ada sesuatu yang selalu mengajak kepada keburukan. Maka penting bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan diri kita sendiri. Dalam khutbah Al-Hajah, di situ disebutkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami. Ya, ini hal yang patut untuk selalu kita ingat, karena sering sekali kita lupa bahwa dalam diri kita itu ada potensi keburukan, ada potensi kejelekan. Ya, minta perlindungan kepada Allah supaya tidak terpengaruh dengan potensi tersebut. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, sukai, dalam diri kalian adalah apa? Keimanan. Dan Allah benci, karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah benci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan pada kalian. Ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam keadaan lurus, dijaga dari kejahatan yang ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa an Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu qala. Berikutnya dari Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah 'allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Wahai Rasulullah, kata beliau Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ajarkan kepadaku sesuatu, as'aluhullah ta'ala, yang dengannya aku dapat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau ini Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepadanya perihal sesuatu yang bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak hal yang bisa kita minta ya kepada Allah, sesuai dengan apa yang kita mau. Kita bisa meminta kesehatan kepada Allah, kita bisa meminta rezeki kepada Allah, kita bisa meminta kemudahan kepada Allah. Banyak hal di mana kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nampaknya ini sesuatu yang khusus yang diajukan oleh Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sesuatu yang khusus, apa kiranya sesuatu yang pantas aku pinta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sallallahu al-afiyata, mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa yang dimaksud dengan al-afiyah? Al-afiyah itu adalah as-salamatu, keselamatan, min kulli syarrin, dari segala keburukan. Selamat dari kemaksiatan, selamat dari dosa, selamat dari hal-hal yang jelek. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Gak ada dalam hidup ini yang lebih berharga daripada keselamatan. Ya. Sehat pun menjadi sesuatu yang tidak berarti kalau gak selamat. Banyak harta pun menjadi sesuatu yang percuma kalau tidak selamat. Ya. Kuat secara fisik juga sesuatu yang gak ada gunanya kalau tidak bisa mendapatkan keselamatan. Maka Rasulullah SAW secara simpel, ringkas, padat, dalam mengatakan, mintalah kepada Allah apa? Al-afiyah. Apa al-afiyah? Keselamatan dari segala macam keburukan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Udah, itu aja. Cukup minta keselamatan. Sekali lagi, tidak ada yang paling berharga dalam hidup selain dari apa? Keselamatan. Gak ada nilainya, gak ada harganya. Mau dinilai berapa, mau dihargain berapa, gak akan bisa sebanding dengan apa yang disebut keselamatan. Karena keselamatan itu menjadi tujuan semua orang. Menjadi cita-cita semua orang. Selamat. Sampai banyak orang yang namanya selamat. Selamat itu kan selamat. Harapannya supaya selamat terus begitu. Ya. Dalam kondisi apapun tetap selamat, ya, kondisi diberi kemudahan, selamat, dalam keadaan fakir miskin tetap selamat, itu pokoknya mas ini selalu selamat, ya, bapak ini selalu selamat. Gak masalah kita memberi nama atau mempunyai nama di mana harapan dari nama itu kita mendapatkan apa? Kebaikan. Karena memang nama itu memiliki arti yang sangat penting. Jangan sampai ada istilah apalah arti sebuah nama. Bagi kita orang Islam, nama itu sangat berarti. Orang dikasih nama Ahmad, Muhammad, itu kan harapannya supaya sesuai dengan arti daripada nama itu. Jadi orang yang baik, jadi orang yang terpuji. Ya. Nah, jadi kembali ke dalam hadis, ketika Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan kepadanya sesuatu yang dengan itu dia bisa minta kepada Allah, maka Rasulullah katakan, mintalah kepada Allah apa? Al-afiyah. Apa al-afiyah itu? Keselamatan. Famakastu ayyaman. Kemudian kata Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib, famakastu ayyaman. Aku diam selang beberapa hari. Tsumma ji'tu. Kemudian aku datangi lagi Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah. Kukatakan padanya, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah ta'ala. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi udah dua kali ditanya Rasul SAW tentang sesuatu yang patut untuk seseorang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW tetap mengatakan apa? Mintalah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini menandakan sekali lagi ya, tingginya kedudukan keselamatan. Hidup di dunia ini sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan. Apa sih yang diinginkan dalam sebuah perjalanan itu? Jawabannya apa? Selamat. Antum melakukan perjalanan dari rumah ke sebuah tempat. Yang diharapkan dari perjalanan itu sampai dengan apa? Selamat. Ya. Sampai dengan selamat. Makanya sering kita mendapatkan doa. Kalau kita melakukan perjalanan, semoga apa? Selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya. Fi amanillah, semoga selalu ada dalam penjagaan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Terus begitu. Ya Allah, berikanlah keselamatan dalam jasadku, dalam tubuhku, keselamatan dalam pendengaranku, keselamatan dalam penglihatanku. Nah, jadi jangan lupa berdoa memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, waqala hadisun hasanun sahih. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Qala wa an Syahr bin Hawshab Qala qultu li Ummi Salamah radhiyallahu anha, ya ummul mu'minin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki? Qalat kana aktsaru du'ai ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Syahr bin Haushab, beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, wahai ummul mukminin, apa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza kana 'indaki, ketika beliau ada di sisimu. Qalat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menjawab, doa yang paling sering diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Ini doa yang paling sering diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, minta kekokohan hati. Karena yang menguasai hati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meminta kepada yang menjadi penguasanya. Kita tidak menguasai hati kita, kita tidak bisa mengatur hati kita, karena kita bukan pemiliknya. Sedangkan hati itu disebut qalbun li'annahu yataqallab, karena selalu berubah-rubah. Selalu apa? Berubah-rubah. Makanya disebut qalbun. Kita ingin agar hati kita kokoh, eksis, tetap lurus di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka patut bagi kita untuk berdoa seperti halnya doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Kalau Rasulullah SAW saja berdoa dengan ini, maka ya kita harus bersemangat untuk itu, karena kita lebih pantas daripada beliau. Beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan, dari kekeliruan, dari penyimpangan. Kalau kita, kita tidak maksum, kita tidak terjaga, sangat mungkin sekali kita menyimpang, sangat mungkin sekali kita jatuh dalam kesalahan karena kita lemah. Maka kita yang lebih pantas sebenarnya untuk banyak berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Berdoa sembari menunggu waktu sholat, waktu dikumandangkan iqomah, ya. Menunggu sholat itu bukan di belakang, nunggu sholat itu di shaf. Di mana shaf yang paling baik buat laki-laki? Hah? Di depan. Kenapa antum pilih shaf di belakang? Duduk-duduk. Cenderungnya sebelah sini. Sini kosong, ini kosong, ngumpul di situ. Ada apa di sana? Hah? Ada keutamaankah? Ada apa di sana coba? Selalu, setiap waktu. Masalahnya itu. Duhur ya di situ, asar di situ, maghrib di situ. Ya, setiap waktu di situ. Ada apa di situ? Kayak orang periksa enak intinya. Khawatir ada sesuatu yang istimewa. Ya. Yang istimewa itu di situ apa di sini? Di depan. Hmm? Yang istimewa di mana? Di depan. Kenapa antum memilih tempat yang tidak ada keistimewaannya sama sekali? Di sini nunggu sholat itu, ya. Berdoa. Banyak doa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Manfaatkan, hafalkan. Karena kalau enggak dipakai enggak akan hafal. Ya. Doa-doanya pendek. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Allahumma afini fi badani, afini fi sam'i dan seterusnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Ya Allah, lancarkan ya rezeki kedua orang tuaku. Kalau rezeki kedua orang tua antum lancar, maka antum juga cair. Iya kan? Cair insyaallah. Makanya doakan, doakan. Doakan supaya orang tua diampuni segala dosa-dosanya, dirahmati, disayangi oleh Allah sebagaimana mereka menyayangi kita. Doakan dimudahkan urusan orang tua, diberi rezeki. Bukannya ngobrol, ngumpul di sebelah sana. Awas, jangan sampai terulang lagi. Ya. Sini, depan. Sebelum sholat duduk, angkat tangan, berdoa. Memanfaatkan waktu-waktu yang memang doa itu diijabah oleh Allah. Ya. Sini di depan, bukan di belakang. Ya. Ya. Siapa ini? Rehan. Ya. Doakan sing lancar. Abi Umi rezekinya supaya cair. Ya. Doakan antum, ya. Jangan ngobrol di sana, kumpul di sini. Berjejer di sini. Menunggu waktu salat sembari berdoa. Loh, doa-doa antum itu didengar. Doa-doa antum itu akan diijabah. Doa-doa antum itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Enggak akan sia-sia. Enggak percaya? Amalkan. Oh. Jangan ngurusi anak-anak kecil, banin. Biarkan banin antum di depan. Kalau tidak direspon, mereka enggak akan acting, enggak akan ribut. Jangan direspon, biarkan antum duduk sini, Pak. Baris, berdoa. Kalau direspon, semakin ramai anak-anak kecil. Ya. Jadi manfaatkan. Banyak doa yang bisa kita ucapkan, bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min du'a Daud alaihi salatu wassalam Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Disebutkan di sini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis ini Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkannya. Disebutkan dalam hadis itu bahwa di antara doa Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu, memohon kepadamu kecintaanmu, wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Allahumma ja'al hubbaka ya Allah, jadikanlah kecintaanmu ahabba ilayya, lebih aku cintai daripada diriku sendiri, daripada keluargaku, daripada air yang dingin. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Meskipun lemah, namun ya, pelajaran buat kita adalah bagaimana kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini tujuan utama kita, tujuan utama setiap muslim, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Mendapatkan doa mereka jelas merupakan kebaikan. Ya. Qala wa ana Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alizzu biya dzal jalali wal ikram. Kemudian berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alizzu biya dzal jalali wal ikram. Perbanyaklah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak dalam doa itu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Menyebut, memanggil, menyeru Allah subhanahu wa ta'ala pemilik kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Rawahu Tirmidzi wa rawahu An-Nasa'i min riwayati Rabi'ah bin Amir as-Sahabi wa qala al-Hakim haditsun sahihul isnad. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari riwayat Rabi'ah bin Amir. Rabi'ah bin Amir yang merupakan seorang sahabat. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnad. Sanadnya sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah. Nah. Selanjutnya wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ain katsirin. Abu Umamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dengan doa yang banyak sekali. Sampai ada bab da'awatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang paling pendek sampai paling panjang ada doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dengan doa yang sangat banyak sekali. Lam nahfad min husayan, kami belum bisa menghafal. Kami belum bisa menghafalnya. Qulna ya Rasulullah da'auta bidu'ain katsirin lam nahfad minhu syai'an. Maka kami sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah berdoa dengan doa yang banyak sekali di mana kami belum menghafalnya. Ya. Bukan berarti tidak ada yang bisa dihafal. Ada. Tapi karena saking banyaknya, jadi gak bisa mengikuti seluruh doa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW kemudian berkata, ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullahu, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu doa yang bisa mengumpulkan seluruh doa-doa itu. Satu doa yang bisa mengumpulkan, menyatukan semua doa-doa. Ya, karena kalau dirinci satu persatu mungkin ada yang panjang, ya. Kita enggak bisa menghafalnya, mengingatnya karena saking banyaknya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ma yajma'u dzalika kullahu?" Satu doa yang bisa mengumpulkan seluruhnya, menggabungkan seluruhnya. Taqulu Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri masta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa antal musta'anu wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Kamu katakan, Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan yang nabimu telah meminta kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlindung darinya. Jadi kata Rasulullah, kamu ucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari kebaikan yang nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memintanya kepadamu, telah memohonnya kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta perlindungan darimu. Wa antal musta'an, engkaulah zat yang dimintai pertolongan. Wa alaikal balagh, dan atasmu al balagh, menyampaikan. Wala haula wala quwata illa billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan, tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Dhaif At-Tirmidzi. Itu beberapa hadis yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Diingat kembali, manfaatkan waktu di ijabahnya apa? Doa. Di antaranya di saat kita menunggu didirikannya apa? Salat bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ya, ambil posisi karena posisi sangat menentukan. Jangan dianggap sepele. Posisi itu sangat menentukan. Ya kan? Kalau posisi yang pas dalam apa saja? Dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia, itu sangat berarti sekali. Maka jangan sampai disia-siakan, ya, diabaikan. Awas. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.